Adapun orang-orang munafik, mereka akan mengkhianatinya, tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik. Baik amanah tersebut terkait dengan haknya Allah atau hak-haknya manusia. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Salihin menyebutkan faedah bahwa ada'ul amanat min alamati al-iman, menunaikan amanah merupakan tanda keimanan seorang hamba. Kemudian beliau juga menyebutkan faedah terkait dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang tadi kita sampaikan. Beliau mengatakan di dalam syarah hadis ini, wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal khabar li amrayn. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang khabar ini, berita ini, menyampaikan kepada kita tentang ciri-ciri orang munafik li amrayn, karena dua perkara. Yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, agar kita bisa mewaspadai sifat yang jelek ini, yaitu sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Kita harus menjauhi dan menjaga diri agar tidak memiliki sifat-sifat tersebut, karena sifat-sifat ini adalah sifatnya orang-orang munafik dan dikhawatirkan nifak yang sifatnya amali ini akan mengantarkan kepada nifak al-i'tiqadi, nifak yang terjadi pada keyakinan seorang hamba, dan ini lebih berbahaya. Tiga tanda tadi, berdusta, berkhianat, menyelisih janji, adalah ciri-ciri orang munafik nifak amali, nifak secara amal. Dan dikhawatirkan apabila ini terus-menerus ada pada diri seorang hamba, maka bisa terjatuh pada nifak yang lebih berbahaya, yaitu nifak al-i'tiqadi wal-i'adhu billah. Karena nifak al-i'tiqadi, munafik secara keyakinan, ini keluar dari Islam, wahuwa la yash'ur, keluar dari Islam dalam keadaan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya keluar dari Islam. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis ini. Demikian pula hadis ini disampaikan, disebutkan supaya kita berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat ini. Jangan tertipu dengan mereka-mereka yang memiliki sifat ini. Mereka akan menipu, mereka akan mengkhianati, walaupun mereka menampakkan atau berbicara dengan bahasa yang baik, yang bagus. Kemudian sesuatu yang menjadikan kita tergiur, kalau kita telah mengetahui orang tersebut memiliki sifat atau salah satu dari sifat-sifat ini, maka hati-hatilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit faedah yang ingin kita tambahkan dari hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Pada kesempatan sore hari ini bi'idnillahi azza wa jal, hadis yang ingin kita baca adalah hadis yang disebutkan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhir. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku dua hadis. Salah satunya telah aku saksikan dan aku menunggu yang satunya. Yani ada dua kabar, ada dua hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Yang satu sudah pernah disaksikan secara langsung oleh Hudzaifah dan yang satu ditunggu. Yakni belum disaksikan, belum terjadi. Qala rahimahullah, qala haddatsana anna al-amanata نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فطراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. Di dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menerangkan tentang amanah. Amanah ini turun ke dalam hati, ke dalam qalbu orang-orang yang paling dalam. Thumma nazala al-Qur'an, kemudian turun Al-Qur'anul Karim dan mereka pun mengetahui ilmu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengetahui al-ilm dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang diangkatnya al-amanah. Jadi amanah ada dalam hati, dalam qalb, diturunkan dalam qalb. Kemudian amanah ini diangkat, akan hilang dari diri seorang hamba. Dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam gambarannya, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbih. Seorang tidur, sekali tidur, fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian amanah itu diangkat dari kalbunya. Fayadhallu atharuha mithlal waqt, yang tersisa dari amanah yang ada dalam hatinya itu sangat sedikit, tersisa sedikit. Thumma yanamun nauma, kemudian tidur kembali. Fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian amanah itu diangkat dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlu athari al-majl, kemudian tersisa bekasnya seperti bekas kulit yang menonjol dan berair. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika, fanafata fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Bekasnya atau sisa dari amanah yang ada dalam kalbu seorang hamba itu seperti seorang menjatuhkan bara api ke kakinya, kemudian kaki tersebut yang sudah terkena bara api akan melepuh, menonjol. Nah, kemudian di dalamnya itu berisi air. Biasanya kalau orang mainan api, nah, ketika terkena api dia akan melepuh, kemudian nampak membesar, dalamnya berisi air. Yang pernah mainan api dan terkena pada kulitnya akan merasakan hal yang seperti ini biasanya. Fatarahu muntabiran, ini semakin ke atas tonjolannya itu, kulitnya semakin naik, semakin naik, semakin naik, tapi gak ada sesuatu apapun di dalamnya, cuma air. Walaysa fihi syai'un, enggak ada sesuatu apapun. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan contohnya, yakni menggambarkan, mempraktekkan mengambil sebuah batu yang kemudian dijatuhkan ke kaki. Batu tersebut bagaikan api, dimana kalau jatuh ke mengenai kaki, kulit kaki tersebut akan segera melepuh, kemudian menonjol, benjol, kemudian berisi air di dalamnya. Ini sebagai gambaran diangkatnya amanah dari kalbu seorang hamba. Hilang sudah amanah tersebut. Fayusbihun nas yatabayyauna fala yakadu ahadun yu'addil amanah hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan aminan. Kemudian nanti umat manusia akan mengadakan transaksi jual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah dalam jual beli. Hatta yuqal, sampai-sampai dikatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan, ada di bani fulan, di kabilah fulani, seorang yang amanah, menunjukkan betapa sedikitnya orang yang amanah, yang mau menunaikan amanah dengan baik, sedikit jumlahnya. Hatta yuqala lirajul, bahkan sampai dikatakan kepada seorang, ma ajladahu ma adhrafahu ma aqalah, betapa cerdiknya dia, betapa lihainya dia, betapa berakalnya dia. Ya, ini menunjukkan dia ada seorang yang pintar, seorang yang lihai, seorang yang cerdik. Wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman, tapi enggak ada sedikit pun iman dalam hatinya. Wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'tu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ih Wa ammal yawma fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, dan sungguh telah lewat padaku zaman dan aku enggak peduli siapa yang aku ajak transaksi, yang aku ajak jual beli, enggak peduli dia seorang muslim, dia seorang Nasrani atau dia seorang Yahudi, enggak peduli. Karena kalau dia ada seorang muslim, dia pasti akan menunaikan amanah itu dengan baik. Agamanya akan mencegah dia dari perbuatan khianat. Demikian pula kalau dia ada seorang Nasrani ataupun Yahudi zaman dahulu, tentunya penguasa akan mencegah dia dari khianat, sehingga dia harus menunaikan amanah. Tetapi kalau sekarang, kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, aku enggak akan melakukan transaksi jual beli ini kecuali kepada fulan, fulan, fulan, fulan. Kepada fulan dan fulan. Yang lainnya tidak. Kenapa? Karena fulan, fulan itulah yang amanah dalam jual beli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan di dalam bab al-amanah untuk menjelaskan keadaan umat manusia nanti di akhir zaman. Bagaimana amanah itu di hadapan umat manusia. Mereka sama sekali sudah meninggalkan amanah. Tidak mau menunaikan amanah dengan baik kecuali segelintir orang saja. Sangat sedikit jumlahnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Dan sungguh hari-hari ini sudah terlihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang hilangnya amanah dari kalbu seorang hamba. Dari kalbu. Di antara buktinya, la tajidur rajul al-amin alladhi adda al-amanah kama yanbaghi fi haqqillah wala fi haqqin nas. Kalau kita mendapati banyak orang, ratusan atau bahkan ribuan, kemudian kita lihat dan perhatikan, tidak ada di antara mereka yang bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Amanah yang terkait dengan haknya Allah, amanah yang terkait dengan haknya manusia, kecuali sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Tidak semuanya bisa melakukan dan menunaikan amanah ini dengan baik. Qala rahimahullahu ta'ala, bahkan kita pun terkadang menjumpai seorang yang amin fi haqqillah, yu'addi salah, yu'addi zakah, yasum, yahuj, yadhkurullaha kathiran, yusabbih, lakinnahu fil mal laysa aminan. Terkadang kita jumpai seorang yang masya Allah, dia menunaikan amanah terkait haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ibadah. Salat dia tunaikan. Dan ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tawarkan kepada as-samawat, wal-ard, wal-jibal. Yang kemudian mereka enggan untuk menerimanya karena khawatir tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Kemudian di empu dan dipikul oleh manusia amanah tersebut, yaitu amanah dari Allah, amanah untuk menjalankan amal ibadah, amanah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita jumpai seorang yang menunaikan amanah fi haqqillah, dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya dia tunaikan. Rajin ke masjid salat jamaah, rajin baca Quran, rajin sedekah, infak, haji, umrah, masya Allah, terlihat. Lakinnahu, akan tapi orang ini, fil mal laisa aminan, terkait dengan harta, terkait dengan haknya manusia, enggak amanah, tidak amanah. diberi amanah, diberi titipan berupa harta oleh orang lain, enggak amanah. Ada orang yang seperti ini. Dalam sisi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia rajin, tapi terkait dengan hak-hak manusia dia berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali contohnya. Diberi amanah titipan berupa harta misalnya untuk sesuatu yang telah ditentukan, namun dia tidak menyampaikannya. Dia ambil harta tersebut dan seterusnya. Kemudian beliau pun menyebutkan di antara contohnya, seorang menunaikan salat, puasa, haji, sedekah, tapi enggak amanah fi wadhifatihi. Laisa aminan fi wadhifatihi. Tidak amanah dalam wadhifahnya, pekerjaannya. Yakni dia telah diberi tugas, diberi kerjaan, diberi kegiatan. Entah itu di kantor, atau di ma'had, atau di pondok, atau di sekolah. Diberi tugas, diberi kerjaan, tapi enggak amanah. Enggak mau ngerjakan amanah tersebut, tidak mau ngerjakan tugas tersebut dengan baik. Di sini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, seorang yang telah diberi pekerjaan, tugas untuk dia jalankan, dan dia diberi syarat untuk tidak boleh membuka kerjaan lain karena sudah diberi tugas dan telah ditanggung, tidak boleh buka atau ngerjakan amal-amal lainnya. Dia harus fokus pada tugas dan kerjaannya ini. Tapi dia menyelisihi apa yang telah ditentukan. Ini termasuk bentuk menyia-nyiakan amanah. Contoh mudahnya kalau di kita misalnya, seorang telah diberi amanah untuk mengelola masjid, misalnya mengurus masjid atau mengurus sebuah ma'had, mengurus sebuah pendidikan. Dia telah diberi tugas untuk mengajar dari jam sekian sampai jam sekian, diberi tugas untuk membersihkan ini dan itu, diberi tugas hal-hal yang lain. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, kalau seandainya dia tidak menjalankan tugas-tugas tersebut tanpa udzur yang syar'i, maka dia sama seperti apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Ibadahnya dia rajin masya Allah, tapi terkait dengan hak-haknya manusia dia lalaikan, dia sia-siakan. Ini termasuk khianat dalam amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang terjadi di akhir zaman umat Nabi alaihi salatu wassalam. Akan semakin sedikit amanah tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan akan datang nanti tahun-tahun yang menipu. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam keadaan pada akhir zaman nanti, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang-orang yang dusta akan dianggap sebagai orang yang jujur, demikian pula atau sebaliknya, orang-orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, yang amanah dianggap berkhianat, dan yang berkhianat dianggap telah beramanah. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, hadis Udzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu yang kita baca ini adalah hadis yang menjelaskan betapa mahalnya amanah. Dan amanah ini nanti akan sedikit demi sedikit dicabut sampai hilang dari diri seorang hamba. Maka sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memikul amanah, hendaknya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Entah itu amanah yang terkait dengan amal ibadah, hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun amanah yang berkaitan dengan manusia lainnya. Selama itu amanah, maka semestinya kita bisa menunaikan amanah tersebut dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini dan kita persiapkan untuk buka puasa. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.